Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku, Islam ini tidak bisa dijalankan dengan sempurna tanpa adanya kebersamaan, tanpa ada kerjasama di antara kita. Dan itulah lemahnya umat Islam di Indonesia ini, sulit untuk kerjasama. Kalau sama-sama kerja itu mudah, tapi kalau kerjasama itu agak sulit. Mari kita buktikan apakah adik-adik kita yang ada di sini bisa memperagakan kebersamaan itu. Baik, saya sudah sediakan tali dan bolpen. Aturannya sederhana, pegang semua tali-tali ini. Silakan adik mengambil posisi, pegang semua tali-talinya dan usahakan satu instruksi. Anggap ini adalah satu yang memimpin Anda. Oke, Mas Radit, silahkan kasih apa-apa, pastikan berapa menit bisa memasukkan pulpen ini di dalam mulut botol ini. Ayo, satu, dua, tiga, bismillah, ayo. Itu tarik, Nid. Turunin lagi, turunin. Ya. Betapa susahnya, diatur juga susah, ngatur juga susah. Iya. Aduh, jangan ditarik itu, turun sini. Astaga, turun ke sini. Ya. Nah, tarik ke sini. Ayo. Ayo, gimana susahnya? Alhamdulillah. Hanya memasukkan satu bolpen kerjasama dengan empat orang. Ternyata tidak mudah. Diinstruksi juga sulit. Menginstruksi juga tidak mudah. Maka di dalam Islam ini, la islama ila bil jamaah. Tidak sempurna keislaman seseorang kecuali dengan berjamaah. Dan itulah maka kebersamaan itu dihargai Allah, berbeda. Sama-sama sholat, kalau sholat sendirian hanya satu pahala. Tapi kalau berdua, bukan hanya 27, dapat 54. Karena kalau berdua, berjamaah, masing-masing dapat 27 bagian. Sayangnya, oleh umat Islam yang pada umumnya di Indonesia, orang itu kalau mengatakan itu sunnah, hanya diartikan apa? Oh, itu hanya sunnah. Sunnah itu sering diartikan kalau dikerjakan dapat pahala, kalau enggak dikerjakan dia tidak dapat pahala. Itu definisi yang perlu diulang kembali. Karena apa? Seharusnya begini. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan maka dia akan rugi karena harusnya dapat 54 pahala dari dua orang, dia tinggalkan maka dia rugi. Mari kita pikirkan kembali amalan-amalan sunnah kita dan bagaimana kita bisa bekerja sama. Jangan kemana-mana. Saya akan kembali di Kurma Kuliah Ramadan. Terima kasih pemirsa masih bersama Kurma Kuliah Ramadan dan baru saja kita saksikan betapa susahnya bekerja sama. Sekali lagi, untuk kerja sama kebersamaan itu sangat sulit. Kalau sama-sama kerja itu mudah sekali. Orang kalau sama-sama kerja bisa, tetapi kalau kerja sama itu berat. Padahal kesempurnaan Islam ini la islama ilal bil jamaah. Sempurnanya dalam beragama Islam ini dengan berjamaah. Bagaimana kita membuat satu aturan ini bisa dijalankan dalam masyarakat kalau tidak bisa kerjasama? Dan kerjasama ini menjadi sangat penting. Maka Allah menghargai yadullah ma'al jamaah. Allah akan menurunkan keberkahan, pertolongannya, dan kebersamaan Allah itu bersama dengan orang-orang yang saling bisa berjamaah satu dengan yang lain. Sehingga bagaimana kita bisa membangun kebersamaan? Keluarga yang divorce, keluarga yang cerai, keluarga yang biasanya berakhir dengan berpisahnya suami istri, rata-rata karena kurangnya kebersamaan. Artinya makan bareng gak pernah, sholat bareng gak pernah, puasa bareng gak pernah, bahkan orang itu memutuskan secara bersama aja susah. Kalau bisa, usahakan bersama. Rasulullah sampai mensabdakan, kalau bisa, setiap malam syukur dua malam, kalau nggak bisa ya dua malam sekali, kalau nggak bisa seminggu sekali, dua minggu sekali, sebulan sekali, ada kegiatan untuk bisa sholat bareng. Kalau seorang suami sudah bangun, istri sulit dibangunkan untuk sholat malam, maka boleh dicipratin air di mukanya. Tetapi kalau istri sudah bangun, suami sulit dibangunkan, maka seorang istri boleh menyiram air di seluruh tubuhnya. Tapi bagaimana istri saya asal saya ajak sholat malam bersama-sama, sulit, dia menstruasi, dia belum menopause, belum itu semuanya. Suruh nungguin kita sholat. Waktunya kita sholat, istri suruh tidur di sebelah kita. Waktunya kita selesai sholat, kita mau witir, kita doa, suruh pindah di pangkuan kita. Sehingga jelas ketika kita berdoa itu yang didoakan itu istri sendiri atau istrinya orang itu jelas di pangkuan kita ini. Suruh mengamini keras-keras supaya ada kebersamaan. Dan jangan sepelekan kebersamaan. Kenapa Allah menghargai kebersamaan? Orang hidup dalam tiga orang saja di satu perjalanan harus ada pemimpin di antara mereka. Karena kebersamaanlah kita bisa, negara ini akan menjadi makmur, negara ini menjadi kuat kalau ada kebersamaan. Sehingga Allah sendiri mengecam orang-orang yang bertengkar satu dengan yang lain, tidak ada kebersamaan. Sakotot min ainillah, Allah akan berpaling, Allah akan meninggalkan orang-orang yang bercerai. Maka mohon maaf, talak itu boleh tetapi Allah sangat membencinya. Jaga kebersamaan, mulai dari tingkat keluarga, tingkat RT, RW, bahkan tingkat kampung, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat negara. Hiduplah secara kebersamaan, karena kita, taruhlah beda suku, ras, dan agamanya. Nenek moyang kita sama. Sama-sama seorang pelaut, nenek moyangku orang pelaut. Kita juga sama-sama Bani Adam. Jagalah kebersamaan, supaya Ramadan penuh dengan berkah. Mudah-mudahan kebersamaan ini kita bisa jalin mulai dari suami, istri, anak sampai kepada kampung halaman, sampai kepada negara, etnis dan segalanya. Yadullah ma'al jamaah, sesungguhnya Allah akan memberikan pertolongan dan keberkahan bersama kebersamaan kita. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.